Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ma'ashir al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatannya, dan di antara nikmat itu adalah nikmat taufik wal hidayah wal istiqamah. Nikmat taufik al hidayah, begitu pula al istiqamah, keistiqomahan. Yang ini patut untuk kita syukuri bersama. Jangan sampai kita lupa bahwasannya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sampai sekarang istiqamah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka jangan sampai terlena, kita lupa diri, merasa diri kita hebat. Maka keistiqomahan merupakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan dars kitab Mahiyyah Salafiyah karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, di mana kita sampai pada nuqtah yang ke-6, yaitu dzikru ba'dhi simati wa ma'alimi man al-manhaj as-salafiy aw as-salafiyah, penyebutan sebagian tanda-tanda, begitu pula karakteristik keistimewaan manhaj salafi atau disebut juga as-salafiyah. Yang pertama yaitu apa yang telah kita bahas, nomor satu, siapa namanya? Fawaz. Nah, apa yang pertama di antara keistimewaan manhaj salaf? Sebelahnya apa keistimewaannya manhaj salaf mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama setelah mereka? Apa keistimewaannya, tanda khususnya? Sebelahnya, ini para tahfidz ya? Iya. Apa nomor satu? Berusaha ditulis. Belakangnya Fawaz. Nomor satu apa? Punya kamu mana bukunya? Kelas 1, mana kelas 1? Kelas 1. Apa nomor 1? Yang tahu angkat tangan. Itu. Naam. Kamu-kamu yang noleh barusan. Naam. Apa yang pertama? Merealisasikan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keistimewaan manhaj salaf mempraktikkan sebenar-benarnya bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, enam. Kelas 3 Miksam. Bukunya kok oper-operan, punya buku sendiri. Nah, buku tulis, kalau belum punya buku tulis. Taib, menerapkan sikap hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebelah Jamil, siapa itu? Baju coklat. Siapa? Enam. Harusnya cepat ya jawabannya. Ini begitu. Nah, cuman satu. Belum kalau disuruh sebutkan tiga langsung. Hah? Enam. Tidak keluar darinya. Enam. Ahsan. Nomor empat, enam. Mubarak. Ya Allah, semakin besar, semakin anu, semakin cepat belajarnya. Jangan lama, habis waktu. Tanya jawab dulu sama temennya. Nah, taib. Kelas 2, paling belakang, tengah. Enam. Berhati-hati dan memperingatkan dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah. Enam. Kita lanjutkan. Yang kelima, al-wasatiyah bainal ghuluwi wal jafa. Sikap pertengahan antara al-ghulu dan al-jafa. Ghulu dan al-jafa. Ghulu itu ekstrim, berlebih-lebihan, terlalu semangat atau terlalu over ya. Saking semangatnya sampai membuat perkara-perkara baru. Ini ghulu. Dan yang lainnya, sikap apa? Berlebihan. Yang seharusnya misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan sebagai abdun wa rasulun, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dia lebihkan di atas yang lainnya. Di atas kedudukan tersebut sampai dituhankan, dimintai permintaan hajat-hajat misalkan. Nah, begitu pula berani menambah-nambahi syariat. Ini namanya apa? Ghulu. Wal jafa, begitu pula al jafa, sikap yang sebaliknya. Jafa, kaku atau tidak peduli, acuh. Ini apa? Jafa. Tidak mau dia mengamalkan, tidak mau dia semangat dalam beribadah, acuh, bergampang-gampangan, tidak mau memuliakan Rasulullah SAW. Ini namanya apa? Al-Jafa. Makanya ada kelompok Rawafid yang mengaku cinta Ahlul Bait, dan ada juga kelompok Nawasib yang memusuhi Ahlul Bait. Ahlus Sunnah di antara keduanya, Al-Wasatiyah Bainal Ghuluwi Wal Jafa. Ada kelompok-kelompok yang ekstrim dalam menetapkan nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya, sampai-sampai di antara mereka ada yang menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Di antara mereka juga ada yang tidak mau menetapkan nama-nama maupun sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ingin menghindari sikap menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Ahlus Sunnah di antara keduanya, menetapkan dan tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifatnya makhluk. Al-wasatiyah bainal ghuluwi wal jafa. Mereka berilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Tidak berilmu saja kemudian meninggalkan amal, dan tidak pula mengamalkan saja tanpa ilmu. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sadisan, yang keenam, ats-tsabatu 'alal haq. Kokoh di atas al-haq. Di antara karakteristik Ahlus Sunnah yang sebenarnya, as-salafiyah yang sebenarnya adalah ats-tsabat 'alal haq. Kokoh di atas al-haq. Tegar dia. Berprinsip, punya kemantapan dalam meniti jalan ini. Enggak goyang, diterpa angin goyang. Kemudian dikasih angin melempem, ya. Tapi Ahlus Sunnah itu tegar dia. Kuat. Baik ketika belajarnya, baik ketika beramalnya, baik ketika berdakwahnya. Nah, meniti jalan kebenaran, ya, ada saja gangguannya. Dan memang dicoba mereka-mereka yang mengaku beriman, mengaku di atas al-haq, mengaku mencintai Rasul, mengaku mengikuti as-salafiyah. Kalau betul-betul salafi, maka dia akan thabat, akan kokoh di atas al-haq. Karena memang patokan dia al-haq. Saya mengikuti al-haq. Wala yakhafuna laumata laim. Enggak takut sama celaan orang yang mencela. Naam. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurah. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wahum kadzalik. akan terus ada pada umat ini sekelompok orang yang di atas al-haq mereka dapat pertolongan, tampak mereka, enggak membahayakan mereka, orang-orang yang menggembosi mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, enggak pengaruh sama mereka. Mau kamu ngomong apa, mau kamu ngomong begini, mau kamu berbuat seperti itu, tetap saya akan di atas al-haq. La yadurruhum, tidak memudaratkan mereka sampai datangnya urusan Allah Subhanahu wa taala, itu yaumul qiyamah. Akan terus ada. Nah. Jadi kita yang belajar, kita yang sedang beramal, kita yang sedang mengajarkan ilmu kepada yang lainnya, hendaknya kokoh di atas al-haq. Belajar tekun, sabar, kokoh di atasnya, karena itu kebaikan. Begitu pula ketika mengamalkannya, ada yang bahkan dicela, diejek, bahkan diganggu, dikerjain, bahkan dizalimi. Sangat banyak contohnya. Sangat banyak contohnya. Terlebih yang paling dekat dengan zaman kita, mungkin di negeri kita juga, bagaimana dahulu. Nah, mereka-mereka yang berdakwah sebelum kita, asatidzah, luar biasa, enggak seperti sekarang banyaknya salafiyin, masih 2-3 orang. Nah, belum lagi dapat teror dari yang lainnya. Ya. Maka butuh apa? Atsabat 'alal haq. Bahkan dituduh apa? Khawarij. Bahkan dituduh pengikutnya siapa? Pelaku bom Bali. Imam Samudra CS dituduh, artinya kena apa namanya, kena mata-mata, diinterogasi juga. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tolong, alhamdulillah, bahkan dapat berdakwah dalam LP, lapas. Perjuangan dakwah. Atsabat 'alal haq. Awalnya begitu, pada akhirnya akibatnya, terakhirnya Allah berikan pertolongan kepada mereka, mansurah. Sabian, yang ketujuh. Al-hirsu 'alal ijtima'i wal i'tilafi 'alal haqqi wa bil haqqi. Bersemangat untuk bersatu, berkumpul di atas al-haq, wabil haq, dan dengan al-haq. Bersatunya di atas al-haq dan juga dengan al-haq, dengan cara-cara yang benar bersatunya. Nah, bukan dengan cara-cara yang mengikuti hawa nafsu, kepentingan pribadi. Itu diantara karakteristik ahlus sunnah wal jamaah, yang ketujuh, bersemangat untuk berkumpul bersatu di atas al-haq, bukan di atas kebatilan, bukan di atas hawa nafsu, wabil haq, dan juga dengan cara yang benar. Enam, bukan dengan cara al-mudahana, enam, cari muka. Bahkan seharusnya saling munasahah, saling menasehati. Siapapun dia, benar-benar, salah-salah. Dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang kasih sayang kepada mereka, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Thaminan, nabadzul furqati wal ikhtilaf. Menjauhi perpecahan dan perseteruan. Menjauhi perpecahan dan perselisihan, segala sebab yang membuat kita berpecah, membuat kita berselisih, hendaknya dijauhkan dari kita. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, dan seterusnya. Jangan saling membenci dan jangan saling membelakangi, jangan saling menzalimi. Nah, jangan menjual barang ya di atas pembelian yang lainnya. Ini semua apa? Sikap-sikap untuk menjauhi perpecahan. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersatu, yang bersaudara. Kalau sunnah wal jamaah mempraktikkan hal itu. Tasian al-hirsu ala tahsil ilmin nafi' wa nashrihi bainan nasi wa da'watihim ilaihi ma'as sabri ala al-adha fihi. Di antara kekhususan, ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, di antara ciri Ahlus Sunnah yang sebenarnya, salafi yang sebenarnya, asli, semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Semangat dia untuk mencapai itu. Caranya apa? Semangat menghadiri majelis taklim. Begitu pula ketika hadir, dia menerapkan adab-adab dalam bermajelis. Begitu pula dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-ilmu nafi', dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Begitu pula duduk sama orang-orang yang saleh, menjauhi teman-teman yang jelek. Ini semua jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena memang teman itu berpengaruh pada seseorang. Sudah betul dia aslinya punya adab, semangat, kemudian seterusnya. Qadarullah punya teman jelek, buruk. Berpengaruhlah teman ini kepada semangatnya, pada kerajinannya, hingga akhirnya apa? Turun semangatnya, futur. Semangat itu punya pengaruh pada teman. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hadir majelis taklim, belajar serius, berusaha mendatangi halaqah-halaqah ilmu, berusaha. Kalau kata orang, memang betul-betul cari kesempatan, bukan kalau ada kesempatan. Oh, nanti kalau ada kesempatan saya hadir. Sisa waktu dia pakai, sisanya. Tidak dia manage, atur, oh jam sekian saya harus taklim, jam sekian saya harus kerja, jam sekian saya harus bersama keluarga, misalkan. Diatur sama dia. Bukan kalau ada kesempatan, oh ya nanti kalau ada kesempatan saya taklim. Bukan seperti ini seharusnya seorang ahlus sunnah. Iya, kadang waktu dia boleh libur. Nah, tapi enggak mesti libur terus. Ya. Kosong terus enggak taklim-taklim. Enggak datang-datang taklim. Semangat dalam belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan pintas, jalan yang memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilm. wa nasyrihi bainan nas, menyebarkan ilmu itu di tengah-tengah manusia. Begitu pula berdakwah kepadanya, kepada ilmu tersebut. Ma'as sabri 'alal adzafi, bersama dengan sikap sabar atas gangguan padanya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kondisi merugi, kecuali yang beriman kemudian mengamalkan ilmunya, beramal saleh, berdakwah kepadanya dan bersabar di atas itu semua, ilmu, beramal dan berdakwah. Terkait hal ini terdapat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut, yang Allah kehendaki mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yufaqqihu fiddin, Allah akan faqihkan, Allah akan pahamkan orang tersebut dalam urusan agama. Allah kasih pada dia pemahaman dalam permasalahan agama ini. Allah kasih kepada dia ilmu, ilmu agama. Wa innama ana qasimun wallahu mu'ti. Masih lanjutan hadis tersebut. Sesungguhnya aku ini adalah qasim, yang membagi-bagikan ilmu itu, yang menjelaskan kepada yang lain. Ya, qasim yang membagi-bagikan. Saya menyampaikan kepada umat, ini begini, ini begitu. Hukumnya ini. Kamu harus begini, salat pada waktunya ini dan seterusnya. Ana qasim. Wallahu mu'ti, dan Allah lah yang memberikan ilmu itu. Saya hanya menjelaskan, yang dapat ilmu Allah yang kasih. Allah yang kasih. Maka dari sini juga hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kasih kita ilmu ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini merasa ujub, sombong sudah mempunyai ilmu, yang pada hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala yang kasih kepada kita. Kita enggak punya apa-apa, miskin. Ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian ini fuqara, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah yang kasih, Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Iya sya' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, Allah bisa hancurkan kalian semua. Fa innama ana qasimun wallahu mu'ti. Walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillah. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillah. dan umat ini akan selalu tegak di atas perintah Allah, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak memotorkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai tegaknya hari kiamat. Siapa mereka ini? Tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Terus siapa sebenarnya mereka? Orang-orang yang Allah kasih kefaqihan dalam agama ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah, illam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Kalau bukan ahlul hadith, kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah, saya enggak tahu siapa mereka. Jadi yang betul-betul mendapat ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Illam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah ahlul hadith, saya enggak tahu siapa mereka. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, arada Ahmad ahlas sunnah. Arada Ahmad ahlas sunnah wa man ya'taqidu madhhab ahli hadis. Yang dimaukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah ahlus sunnah dan orang-orang yang meyakini madhhabnya ahlus sunnah wal jamaah. Selain ahlus sunnah wal jamaah, mereka belum menerapkan sebenar-benarnya ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia. Yang betul-betul menuntut ilmu dengan cara yang benar, ilmu yang hak adalah ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Itu yang kesembilan. Jadi ahlus sunnah itu tadi bersemangat dalam mencari ilmu. Karena begitulah salaf kita sebenarnya kondisinya. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat beliau, begitu pula para tabi'in, begitu pula yang setelah mereka. Mereka orang-orang yang bersemangat dalam meraih ilmu. Nah, butuh perjuangan. Tapi mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih hidayah kepada mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berkata bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat. Semangat belajarnya, semangat beramalnya, semangat dalam tolong-menolongnya. Nah, saling berwasiatnya. Mereka-mereka yang bermujahadah, bersemangat, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, pasti kami kasih hidayah kepada dia. Jangan ragu. Allah yang bicara, Allah yang kasih janji. Kami akan kasih kepada dia hidayah menuju kami. Naam. Asyiran, yang ke-10. Di antara karakteristik ahlus sunnah wal jamaah adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmunya. Sudah punya ilmu maka harus diamalkan. Jangan jadi seperti kaum Nasara dan jangan pula jadi seperti kaum Yahudi. Nasara ibadahnya tanpa ilmu. Yahudi punya ilmu tapi tidak beramal. Makanya kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ad-dallin yang sesat adalah orang-orang Nasara dan yang seperti mereka. Yang dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-yahud dan orang-orang seperti mereka. Nah, punya ilmu tapi enggak diamalkan. Bahkan kemurkaan Allah sangat besar kepada mereka. Lima taquluna ma la taf'alun. Sudah belajar enam untuk tidak sombong, untuk menghargai yang lainnya, untuk tawadhu. Nah, ternyata enggak diamalkan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala kalian berucap hal-hal yang tidak kalian amalkan. Sudah ngafal ya, sudah belajar bab 1. Larangan hasad misalkan dalam modulnya. Bab 2 larangan sombong. Bab 3 berakhlak bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik misalkan. Bab 4 berbakti kepada kedua orang tua. Maka ahlu sunnah wal jamaah harus apa? Mengamalkan ilmunya. Sudah belajar diamalkan. Bukan cuma dihafal. Hamdum? Naam. Amalkan ilmu yang kita punya. Punya ilmu sekian, amalkan. Punya ilmu sekian, amalkan lagi. Dapat ilmu baru, amalkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan itu memberkahi ilmu kita. Qala hafizahullahu taala wa hadhihi al-ma'alim ayyuhal ahibbah adillatuha katsiratun liman ta'ammala nususal wahyain. Berbagai karakteristik ini ayyuhal ahibbah, kata beliau, dalilnya sangatlah banyak. Sangat banyak bagi orang-orang yang memperhatikan nas-nas Alkitab dan Sunnah. Wasiratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang memperhatikan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapati hal-hal tadi. Berbagai karakteristik yang sudah disebutkan, menerapkan ubudiyah lillahi azza wa jal, peribadahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menerapkan sikap ittiba hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula memahami dengan pemahaman para salaf. Kemudian seterusnya sampai yang ke-10. Menjauhi kebid'ahan, hati-hati, bahkan memperingatkan umat darinya, dari berbagai kebid'ahan dan pelakunya. Hati-hati kamu dari si fulan, karena dia mempunyai keyakinan seperti ini. Karena dia mempunyai hal-hal baru seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hati-hati dari dia. Berbahaya. Untuk apa? Menyelamatkan umat. Makanya tahdzir itu sebenarnya merupakan rahmat bagi umat ini. Rahmat bagi mereka umat manusia, dan rahmat pula bagi mereka yang melakukan kebid'ahan dan menyebarkan kebid'ahan itu. Bagi mereka umat manusia, mereka dapat menghindari, dapat tahu bagaimana hakikat sebenarnya si fulan, bagaimana kebatilannya, bagaimana pemahaman itu rusaknya. Dan bagi mereka yang menyebarkan kebid'ahan tersebut, tidak semakin banyak pengikutnya. tidak semakin banyak dosanya. Telah kita pelajari, nah, bahwasanya man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang membuat sebuah sunnah dalam Islam ini, sunnah yang buruk, membuat kebiasaan jelek, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Kalau 100 orang yang mengikuti dia, 1000 umat yang banyak dari berbagai negeri, bahkan diturunkan kepada anak keturunannya terus, berapa wizirnya, berapa dosanya? Dengan tahdzir, rahmat, kasih buat mereka-mereka yang melakukan kebatilan, diwanti-wanti, dihati-hati, jangan kamu begini. 6. Dan seterusnya sampai poin ke 10 tadi yang telah kita baca. Maka terdapat dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala min al-adillatil jami'ati litilkumul ma'alim. Hadithun 'azimun jalilun. Wa huwa hadithul 'Irbat ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Di antara dalil yang mengumpulkan berbagai karakteristik tadi adalah hadis yang sangat mulia, sangat agung, itu hadis Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Waqad marra ma'ana ghaira marrah, dan telah kita lewati berulang kali hadis tersebut. Sudah berulang kali, tapi beliau sebutkan lagi kepada kita. Kemudian beliau mengatakan wa fi i'adatihi ifadah. Dalam pengulangan itu terdapat pemberian faedah. Jangan jemu ketika ilmu itu diulang. Hadis itu lagi sudah hafal saya ngelontok di luar kepala. Kenapa itu terus? Tauhid terus misalkan. Ya, biasanya orang seperti itu. Bosan saya. Nasallallahu assalama. Ma takarrar takarrar. Yang terus diulang-ulang itu biasanya terus semakin menancap. Semakin diulang, semakin tertancap, semakin kokoh, semakin rusuh. Wong jangankan kita, para ulama pun seperti itu kondisinya. Nanti ngisi muhadharah di sini kitab itu, nanti muhadharah di sana pun kitab itu juga. Daurah di sini ngisinya kitab tauhid, di sana pun seperti itu. Di sini usulut thalatsah, di sana pun seperti itu. Bahkan diulang beberapa kali. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah, sekelas Syekh bin Baz, seorang alim umat ini, alim besar. Jadi jangan merasa bosan diulang-ulang ilmu. Dalam mengulang ilmu itu terdapat apa? Pemberian faedah lain. Minimalnya itu semakin tertancap pada kita. Wa illa bisa jadi menambah faedah lain yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Satu, dua, yang sangat bermanfaat mendapatkan faedah baru. Nah, insya Allah kita baca hadisnya pada pertemuan yang lain. Bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.